Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqrara bihi wa tauhida, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayuhal ladhina amanu attakullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa, wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham, inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attakullah wa kulu khawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yakfir lakum dhunubakum wa mayuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Alhamdulillah jamaah kaum muslimin yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah, kembali berjumpa di kesempatan malam hari yang berbahagia ini insyaallah taala, melanjutkan pelajaran dan kajian rutin kita dalam pembahasan kitab Hilyah Thalibul Ilm, perhiasan para penuntut ilmu, sebuah pembahasan yang seharusnya setiap dari muslim dan muslimah, terlebih khusus para penuntut ilmu, itu mempelajarinya. Sebuah pembahasan yang seharusnya sama-sama kita paksakan diri kita untuk mengambil faedah-faedah di dalamnya. Walhamdulillah jamaah sekalian, di pertemuan yang telah berlalu bersama kita Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah telah menyebutkan 4 dari perhiasan akhlak dan adab yang berkaitan antara penuntut ilmu dengan dirinya sendiri. Dan insyaallah taala di malam hari ini kita akan masuk di poin yang berikutnya, yaitu poin yang 5. Sekali lagi pembahasan kita masih berkaitan dengan perhiasan seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Bagaimana sih dia selaku penuntut ilmu, bagaimana sih dia sebagai seorang muslim dan muslimah menghiasi dirinya dengan akhlak dan adab. Kata beliau, poin yang 5, khafdul janahi wa nabdul khuyala wal kibriya, rendah hati, rendah hati ya, dan membuang jauh-jauh dari sikap congkak dan sombong. Subhanallah. Ini akhlak, ini perhiasan yang seharusnya kita semuanya selaku seorang muslim dan muslimah, terlebih khusus para penuntut ilmu, perempuan maupun laki-laki, untuk memperhatikannya dan mengamalkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Rendah hati, rendah hati, dan buang jauh-jauh sifat sombong dan congkak tersebut. Kata beliau, tahalla bi adabin nafs minal afafi wal hilm was sabr wat tawadhu lil haqq wa sukunit ta'ir minal waqar war razana wa hafdil janah mutahammilan dhullat ta'allum li'izzil ilm dhalilan lil haqq. Subhanallah. Kata beliau, kata Syekh Bakar Abu Zaid, maka hendaklah engkau wahai para penuntut ilmu menghiasi diri kamu dengan adab ini, minal afaf wal hilm was sabr, engkau betul-betul menjaga ya iffah kamu, kehormatan diri kamu. Jangan rendahkan dirinya kita. Jangan rendahkan dirinya kita. Ya, terhadap orang-orang yang kemudian menyalahgunakan ilmu tersebut. Ya. Wal hilm. Ya. Kemudian hiasi pula diri kamu dengan al-hilm, kelemah lembutan, was-sabr. Demikian pula hiasi diri kamu dengan sifat sabar. Ini penting. Sabar. Wat-tawadhu lil-haq. Kemudian hiasi pula diri kamu untuk senantiasa rendah hati, tawadhu terhadap kebenaran. Ya. Tawadhu terhadap kebenaran. Apa sih maknanya? Tawadhu, rendah hati terhadap kebenaran. Maknanya apa? Kata Syekh Al-Utsaimin, annahu matahbana lahul haq khada'a lahu. Tunduk, tawadhu terhadap kebenaran. Maknanya, kapan kebenaran tersebut telah sampai kepadanya? Kapan kebenaran tersebut telah disampaikan kepadanya, maka hendaknya dia menerimanya. Itu namanya tawadhu terhadap al-haq, terhadap kebenaran. Jangan sombongkan diri kita terhadap kebenaran yang telah sampai kepada kita. Telah sampai dalilnya dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita tolak. Kita tolak. Ya. Kita remehkan. Kita remehkan. Na'udzubillah. Kemudian ya. Kata Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, perhiasan yang juga harus diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu adalah at-tawadhu lil khalq, rendah hati terhadap manusia, rendah hati tawadhu terhadap al-haq, terhadap kebenaran. Kapan kebenaran tersebut telah sampai kepada dia, maka dia terima, enggak timbang-timbang lagi dengan perasaannya. Ya. Tidak mengukur kebenaran tersebut lagi dengan apa yang diucapkan dan dilakukan oleh kebanyakan manusia. Tidak, serta-merta sami'na wa ata'na. Enak tuh. Coba sekalian, hatinya kita kalau bersih, kapan kebenaran tersebut datang, langsung tunduk. Itu menunjukkan kebersihan hati yang ada pada diri seorang hamba. Tidak dia ukur lagi kemudian dengan akal pikirannya, dengan perasaannya, dengan apa-apa yang dia lihat dan dia dengarkan dari manusia. Ingat jemaah sekalian, ingat bahwa kita semua akan menghadap Allah Subhanahu wa taala sendiri-sendiri. Gak akan memberikan kemanfaatan manusia tersebut. Gak akan. Ya. Yeah. Makanya salah satu cara untuk menyelamatkan diri kita, ya terima kebenaran tersebut. Bagaimanapun bentuknya, dari manapun, ya terima. Ya. Terima kebenaran tersebut. Ya. Demikian pula at tawadhu terhadap manusia yang lainnya, ya, terhadap rekan-rekan kita, terhadap tetangga kita, teman-teman kita, terlebih khusus terhadap guru-guru kita yang telah memberikan banyak kebaikan untuk diri kita. Rendahkan hati kita untuk mereka, ya. Jangan sombong. Kemudian pun yang disebutkan tadi ini, kata beliau, hendaknya senantiasa bagi seorang penuntut ilmu tersebut untuk bersabar, ya, bersabar. Kata Syekh Al-Utsaimin ketika menjelaskan dari apa yang diucapkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid, kata beliau, wasabrun ala ma yahsulu lahu minal adza mimma yasma'uhu imma min ammatin nasi wa imma min aqranihi wa imma min muallimihi falyasbir walyahtasib. Seorang penuntut ilmu itu harus bersabar terhadap apa-apa yang dia dengarkan dari gangguan, baik dari masyarakat umum ataukah dari temannya ataukah dari gurunya, ya. Seorang penuntut ilmu, kita semuanya kaum muslimin dan muslimat, harus memiliki kesabaran yang tinggi ketika menuntut ilmu agama, ya. Jamaah sekalian, terkadang kita dengarkan selentingan-selentingan dari masyarakat, ya, dari teman-teman kita, yang ngapain tuh belajar masuk ke pondok pesantren, suram masa depannya nanti, ya kan, ya, mau dikemanakan istri dan anak-anaknya nanti, ya, nanti kalau nikah maharnya pakai apa, mau kasih makan anak istrinya dengan apa, kitab apa, ya kan, itu kok selentingan-selentingan yang bisa dan sering didengarkan oleh para penuntut ilmu. Demikian pula tak jarang kita dapatkan selentingan-selentingan, ngapain tuh duduk dengar kajian di masjid, ya mending, ya mending lakukan aktivitas ini dan itu, mending manfaatkan untuk memperbanyak harta, bisnis. Kita katakan, kalau memang kita gak mampu untuk sepenuh waktu menuntut ilmu agama seperti mereka-mereka yang Allah mudahkan di pondok pesantren, di ma'had-ma'had, maka mari berikan dari setiap waktu kita itu porsi untuk menuntut ilmu agama. Berikan, ada waktu, ada waktu. Bagaimanapun juga ilmu agama itu, jamaah sekalian, sangat-sangat kita butuhkan, sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Wa imma min muallimihi, demikian pula dia harus bersabar dari apa-apa yang dia dengarkan dari gurunya. Jangan jadi baperan. Harus ingat, seorang penuntut ilmu itu harus kuat, kuat, kuat. Jangan sekali-sekali menjadi orang yang baperan, jamaah sekalian. Jangan. Sedikit ustadznya ngomong, nyinggung, padahal terkadang gak ada maksud lain, ya, nasihat untuk umum. Waduh, kayaknya ustadz ini nyinggung aku nih, ya, sepertinya ustadz ini sasarannya ke saya nih. Jangan, harus kuat, kuat, kuat, kuat, ya, jangan baperan. Dengar gitu, ya, dengar nasihat itu selalu aja dianggap sebagai sindiran. Akhirnya apa? Aduh, besok kayaknya udah libur dulu lah, cuti. Besok kalau ustadz ini nih yang ngisi, gak mau saya hadir. Jangan, ya jamaah. Kuatkan dirinya kita itu, kuatkan, ya. Jangan. Justru terkadang sindiran seorang guru, seorang ustadz, pengajar kita, itu topikan kita, top kebaikan kita. Bayangkan dulu ya, pernah Syekh bin Baz rahimahullah di suatu hari ya pernah terlambat, terluputkan dari sholat jamaah, mungkin karena ada keperluan beliau yang mendesak. Kemudian disindir secara umum oleh syekh beliau, oleh guru beliau. Subhanallah, kata Syekh bin Baz, demi Allah, sindiran tersebut sangat berguna buat saya. Setelah saya mendengarkan sindiran tersebut, setelah saya mendengarkan nasihat tersebut, saya tidak pernah lagi terluputkan dari sholat berjamaah. Subhanallah. Itu kan rasa bukti cintanya kita dari guru untuk kita, untuk kita. Jadi jangan selalu memposisikan nasihat seorang guru, ustadznya kita itu sebagai hantaman untuk memojokkan kita. Tidak. Demi Allah Rabbul Alamin, tidak seorang pun guru, ustadz, syekh yang jujur kepada Allah itu menginginkan kejelekan untuk murid-muridnya. Demi Allah, itu enggak ada. Kenapa? Kita secara garis keturunan darah enggak ada hubungan kok. Iya kan? Enggak ada. Enggak ada. Tapi apa? Sebagai bentuk rasa cinta kepada sesama kaum muslimin. Itu yang harus kita posisikan. Jangan menjadi orang yang baperan. Jangan coba sekalian dibuang jauh-jauh. Di dalam menuntut ilmu itu harus kuat segala-galanya, kuat dari beberapa sisi. Kalau enggak, bisa gagal kita, bisa jatuh kita dari usaha kita untuk mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Apa jadinya kalau duduk sama ustaz ini tersinggung, kemudian enggak mau lagi bermajelis dengannya, ikut lagi di majelis ustaz ini tersinggung lagi, akhirnya tinggalkan lagi. Kapan kita bisa istimrar dan kontinu di dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala? Jangan menjadi orang-orang yang baperan. Sekali lagi, kuatkan duduknya kita itu karena Allah Subhanahu wa taala. Sejak kita keluar dari rumahnya, kita niatkan semuanya untuk ibadah kepada Rabb-nya kita, Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang jarang kita niatkan dari rumah-rumahnya kita. Menuntut ilmu itu adalah ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Biar setiap dari langkah yang kita langkahkan ketika menuju majelis ilmu itu tercatat sebagai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Ya. Orang kalau ikhlas, jemaah sekalian, orang kalau ikhlas menuntut ilmu agama, apapun yang dia dapatkan dari gurunya, tetap kokoh dia. Ya, mau dapat sindiran, mau dapat hukuman, enggak bergeming dia. Kenapa? Karena yang diinginkan adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, coba kalau kita hidup sezaman dengan Al-A'mash Sulaiman ibn Mihran, Abu Muhammad Amirul Mukminin fil Hadis, apa jadinya kita? Ya, kalau gurunya gitu Al-A'mash, kalau guru kita itu Al-A'mash, luar biasa. Ya, mungkin enggak sabaran kita bahkan tinggalkan imam besar tersebut. Subhanallah. Al-A'mash yang terkenal ya begitu tidak mudahnya memberikan hadis kepada orang lain, sehingga berbagai macam cara ditempuh oleh para muridnya demi untuk bisa meraih sanad dari Al-Imam Al-A'mash rahimahullah. Ya, coba kalau baperan dalam menuntut ilmu, udah tinggalkan lagi Al-Imam Al-A'mash rahimahullah taala. Jangan begitu. Nasihat untuk kita semuanya. Nasihat kebaikan untuk kita semuanya. Kokohkan duduk kita di situ. Duduk mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Syekh di sini? Fal yasbir wal yahtasib. Maka hendaknya dia sabarkan dirinya dari gangguan-gangguan yang didapat dengarkan dari selentingan-selentingan yang tidak mengenakkan dirinya, yang dia dengarkan dari masyarakat, dari teman-temannya, dari gurunya, syekhnya, ustadznya, hendaknya dia sabarkan dirinya, sabar aja, walihtasib, dan hendaknya dia mengharap pahala dari semuanya itu. Subhanallah. Ini jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Selama guru kita itu mengajarkan kebaikan kepada kita, maka jangan pernah ditinggalkan. Ya, ya, masing-masing orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Iya kan jemaah sekalian? Ya, setiap orang itu diberikan Allah kelebihan dan kekurangan. Ya, aduh, ya. Itu setnya kalau ngisi bawaannya ngantuk aja. Anak kalau set itu ngisi enggak paham-paham mana. Jangan. Ya, duduk aja, datang, paksakan diri kita. Paksakan jiwanya kita ini. Jangan biarkan dia terlena terus, hanyut terus di dalam kemalasan. Harus dipaksa dirinya kita untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, kata Syekh Bakar Abu Zaid, mutahammilan dhullat ta'allum li'izzil ilm dhalilan lilhaq. Kemudian hendaknya dia senantiasa ya kuat untuk menjalani proses mencari ilmu agama itu. Dia tundukkan hawa nafsunya, tundukkan hawa nafsunya tersebut. Ya, orang belajar ilmu itu harus rendahkan hatinya demi untuk meraih kemuliaan ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya enggak akan pernah didapatkan ilmu agama itu dari orang-orang yang sombong, congkak, enggak akan mungkin. Ya, enggak akan mungkin didapatkan. Ya, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berberkah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, kata Syekh Bakar Abu Zaid ada rahmatullah, wa alaihi fahadhar nawakidha hadhil adab. Oleh sebab itulah untukmu untuk senantiasa berhati-hati terhadap perkara-perkara yang membatalkan adab-adab yang mulia ini. Fa inna ma'al ithmi tuqimu ala nafsika syahidan ala anna fil aql illatan. Karena kapan kamu menghiasi diri kamu dengan sifat-sifat tersebut, sombong, congkak dan lain-lain sebagainya, di samping kamu mendapatkan dosa, maka pun kamu telah menampakkan bukti bahwa dalam akal kamu tersebut terdapat illah, terdapat penyakit. Akalmu itu enggak waras. Ya, subhanallah. Ya, selain berdosa, ya, dengan akhlak yang ada pada diri kamu tersebut berupa congkak dan sombong dan lain-lain sebagainya, itu telah menunjukkan bahwa akal kamu itu ada penyakitnya, enggak waras lagi, enggak sehat, enggak normal. Ya. Wa ala hirman minal ilmi wal amali bihi. Fa iyyaka wal khuyala fa innahu nifaqun wa kibriya. Demikian pula dari kesombongan, kecongkakan yang ada pada diri kamu tersebut, engkau pun akan terhalangi dari ilmu agama dan terhalangi untuk mengamalkan ilmu tersebut. Sering kita ucapkan dan sering kita dengarkan apa yang disebutkan oleh seorang penyair Arab, ya, al-ilmu harbun lil fata al-muta'ali. Ilmu itu akan berlari, menghindar dari sosok pemuda yang sombong. Kasil harbun lil makan al-ali, sebagaimana aliran air dia akan terus menghindar dari tempat yang tinggi, ya kan? Air enggak mungkin akan cari tempat yang tinggi, enggak ada tuh. Sifat asalnya air itu apa? Akan mencari tempat yang lebih rendah dari kedudukan dia. Dipahami nih jamaah sekalian? Maka demikian pula ilmu agama tersebut enggak akan bisa bersemayam, tidak akan bisa menetap pada diri orang-orang yang sombong dan congkak. Makanya hati-hati, ya, hati-hati ini tertipu dengan diri kita sendiri. Ya, maka kata beliau, fa iyyaka wal khuyala, maka berhati-hatilah kamu dari kecongkakan ini. Fa innahu nifaqun wa kibriya, karena congkak tersebut merupakan sebuah kemunafikan dan kesombongan. Kalau kibriya, ya, kalau khuyala itu adalah kibriya, itu sudah jelas congkak, ya, sombong. Tersisa bagi kita, kok Syekh mengatakan al khuyala nifaqun, khuyala congkak, sombong itu adalah nifaq, kok dikatakan kemunafikan? Kata Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, wa amma qawnuhu nifaqan falianna al-insan yadhhar bimadharin akbar min hajmihi al-haqiqi wa hakadhal munafiq yadhhar bimadharil mukhlis an-nasih wa huwa laysa kadhalik. Ini nih sisihnya jamaah sekalian, kok bisa kemudian khuyala, kesombongan, kecongkakan itu termasuk dari kemunafikan? Kata beliau, karena seseorang itu, ya, karena seseorang ketika dia sombong, congkak, berarti dia apa? Dia menampakkan sesuatu yang lebih besar dari ukuran yang sebenarnya. Ya kan, coba saya lihat. Orang yang sombong, congkak itu dari sisi manapun kecongkakannya, baik dari harta, ilmu, istri, anak, ataukah yang lainnya, dia sombongkan semuanya itu. Ya, itu pada hakikatnya dia telah menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ukuran yang sebenarnya. Itulah orang yang sombong. Sombong menampakkan sesuatu di luar ukurannya. Ya, sombong. Ya, enggak semestinya. Apa sih yang mau kita sombongkan? Hah? Ilmunya kita. Ya, tahu diri kita. Tahu diri kita. Ilmu begitu luasnya. Kita gunakan semua umur kita sejak kita lahir. Jangan sejak balik, sejak kita bisa ngomong, sejak bisa membaca, kita belajar ilmu agama sampai kita tua, itu gak akan bisa mengumpulkan semua ilmu agama. Lah bagaimana dengan kita yang baru belajar di usia dewasanya kita, di usia tuanya kita? Ini jemaah sekalian, belum lagi, ya, malu kita kalau lihat kitab-kitabnya para ulama di perpustakaan tersebut. Baru lihat kitab-kitabnya saja, judulnya saja belum tentu bisa kita baca semuanya itu. Ya, baru lihat judulnya saja, judul kitabnya jemaah sekalian, ribuan, bahkan jutaan masuk di perpustakaan. Toh coba lihat, ya, itu juga salah satu tips untuk meremukkan sifat sombong dan congkaknya kita. Kalau kita ingin congkak terhadap ilmu agama yang sedikit sekali kita miliki, coba masuk ke perpustakaan, lihat tuh semuanya. Sudah pernah kita baca semua itu? Sudah pernah? Apa yang mau kita sombongkan? Baru belajar setahun, dua tahun, tiga tahun, baru selesai baca dan selesai kitab ini dan itu. Oh, luar biasa. Semua orang disalahkan. Ya, seakan-akan dia aja yang benar. Ya, jemaah, enggak demikian. Dalam permasalahan khilafiyah, jangan paksakan dirinya kita, jangan paksakan pendapatnya kita kepada orang lain. selama masing-masing di situ ada para ulama yang berpendapat dengan pendapat tersebut. Walaupun pada asalnya seorang muslim hendaknya mencari pendapat yang lebih kuat, yang lebih mendekati kepada kebenaran. Jangan kemudian perbedaan pendapat tersebut dalam permasalahan fikih atau yang semisalnya membuat perpecahan, membuat apa, percekcokan, permusuhan. Jangan, berlapang dada, berlapang dada. Ya, makanya ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Harta, masombongkan hartanya kita. Berapa sih hartanya kita? Ya, makanya sekali lagi orang sombong itu menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ukuran yang sebenarnya. Nah, dari situlah kata Syekh Al-Utsaimin, wa hakadzal munafiq. Maka demikian halnya orang munafik, yadhhar bimadharil mukhlis an-nasih wa huwa laysa kadzalik. Orang munafik itu menampakkan wujud sebagai orang yang ikhlas, sebagai orang yang tulus di dalam memberikan nasihat dalam keadaan-keadaan mereka. Gak demikian itu. Gak demikian itu orang munafik. Mereka menyembunyikan sesuatu yang berlainan dengan apa yang berada di hatinya. Antara ucapan dan apa yang berada di hatinya itu tidak sejalan, bertolak belakang. Itulah orang-orang munafik. Na'udzubillah. Nah, jemaah sekalian, belajar kita dari semuanya ini ya, terhadap ilmu agama tersebut, mari kita sabarkan dirinya kita untuk terus memperdalamnya. Butuh kesabaran di dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat jemaah sekalian, apa yang kita rasakan ya, apa yang kita alami, rasakan di zaman sekarang ini belum ada apa-apanya dibandingkan kalau kita mau mendengarkan, membaca bagaimana kisahnya para ulama, bagaimana kisahnya mereka, kesabaran mereka di dalam menuntut ilmu agama. Kita sekarang ini sudah terlalu banyak dimanjakan. Mungkin itu pula lah sebabnya membuat semangatnya kita menuntut ilmu itu sudah semakin mengendor. Ya. Kemudian keberkahan ilmu kita itu enggak seperti dengan keberkahan ilmu yang mereka miliki. Betul-betul luar biasa. Bayangkan ada yang cuma mau cari satu hadis saja rela berjalan menempuh perjalanan sebulan penuh. Bayangkan satu hadis melakukan perjalanan berapa? Hah? Satu bulan. Ada di antara mereka luar biasa meninggalkan keluarga yang mereka sayangi sampai belasan puluhan tahun. Subhanallah. Rela meninggalkan tempat tinggalnya, kampung halamannya. Nah, kita sekarang ini ilmu sudah di hadapan kita, sudah dimudahkan oleh Allah, tapi masih saja kemalasan menghinggapi kita. Dilawan jemaah sekalian. Dia untuk kebaikan kita semuanya. Ilmu agama kita butuhkan untuk mendidik istri kita, ilmu agama kita butuhkan untuk mengasuh dan membesarkan anak-anak kita, ilmu agama kita butuhkan untuk kita menyongsong kehidupan akhirat kelak. Butuh kita ilmu agama. Jangan pernah merasa puas dengan ilmu agama yang kita miliki. Terus kita besarkan semangatnya kita, terus kita pupuk semangat juang kita untuk mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah puas, karena itu bagian dari pintu syaitan, jeratan syaitan. Aduh, udah pernah lewat pembahasan seperti ini. Jangan jemaah sekalian, bahaya kalau kesombongan tersebut masih bersemayam dalam dirinya kita. Enggak ada keberkahan nanti dari ilmu yang telah kita pelajari, dari ilmu yang telah kita dengarkan, dari ilmu yang kita kumpulkan selama ini. Bahaya tuh. Ya, makanya demi Allah Rabbul Alamin, ilmu yang sedikit disertai dengan sifat tawadhu rendah hati jauh-jauh lebih bagus. Dia tidak akan pernah seimbang dengan orang-orang yang banyak ilmunya tapi sombong. Ya, kerjaannya cuma meremehkan orang lain. Sombong, ya. Banyak ilmu tapi pandang sebelah mata orang lain. Jangan. Mari belajar, lihat tuh padi. Lihat jemaah padi, makin berisih dia, makin berunduk. Itulah yang harus dimiliki oleh setiap muslim dan muslimah. Ya, tundukkan diri kita terhadap kebenaran, kemudian hiasi diri kita dengan kesabaran di dalam menuntut ilmu agama Allah. Kemudian pun jangan lupa untuk membuang sejauh-jauhnya sifat sombong dan congkak ini. Bahaya. Jangan dipelihara. Segera terapi, segera dibersihkan. Semoga apa yang singkat ini jemaah sekalian bisa memberikan kebaikan, pencerahan dan pengingat untuk kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan untuk kita menuntut ilmu agamanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita semuanya mengamalkan apa-apa yang telah kita dengarkan dan pelajari selama ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.